ايه طيب. قال المؤلف رحمه الله: اسم الجمع المعرف باللام. وقال الشارح حفظه الله: التي ليست للعهد، والمراد الجمع بالمعنى اللغوي، وهو اللفظ الدال على جماعة، فيشمل الجمع وهو ما له مفرد، واسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظه، واسم الجنس الجمعي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: اسم الجمع المعرف باللام. اسم الجمع المعرف باللام، دي أنترى صيغة من صياغ العموم، دي أنترى بنتك لفظ عموم دلم bahasa Arab atau dalam Al-Quran atau hadis. Ketika ada suatu isim, dia berformat jama' dan kemudian dita'rifkan dengan al, dengan lam, al, ya. Al-mu'minun, ar-rijal, an-nisa, kemudian apa lagi? Contoh lain. Al-baqar, ar-rum, ya. Begitu kan? Dalam bahasa Arab ada al, al. Tapi ternyata baik dalam bahasa Arab atau dalam nahwu atau dalam usul fiqih, al yang diremehkan itu memiliki pembahasan yang tidak ringkas, karena dia ada beberapa klasifikasi, ya kan? Kayak ada al ahdiyah, zihniyah atau zikriyah, ada al istighraqiyah, ada al-jinsiyah. Begitu, ya. Jadi al itu sendiri, atau disebut alif lam, itu memang memiliki pembahasan tersendiri yang tidak ringkas begitu saja. Nah, sekarang dikatakan di antara format lafal umum adalah isim, jelas isim. Dan bentuknya plural. Seperti mukminun, kan jamak ya dia, enggak cuma satu toh, mukminun, orang-orang beriman. Ar-rijal, kan jamak ya, bukan satu toh. An-nisa, itu jamak. Dikatakan an-nisa itu cuma jamak, ya nisa. Ya. Kemudian ar-rum, rum, Romawi. Itu menunjukkan kumpulan ya. Taib. Dikatakan billam allati laysat lil ahd, untuk lam alif lam yang bukan tujuannya untuk ahd. Baik, ahd itu apa ikhwan? Ma ahida ilaihi dhihn, itu apa yang ama ahida ilaihi dhihn awi dzikr, apa yang telah terbesit di benak atau telah tersebutkan di penyebutan. Contoh ya, hal sami'tum dzalika saut, hal sami'tum as-saut, apakah kalian mendengar suara itu? Ah, antum tahu enggak suara yang dimaksud tadi kan? Ah, itu adalah as-saut. Al di sini menunjukkan zi, apa? Apa di sini? Apa menunjukkan apa? Ahdiyah zihniyah. Karena antum tahu itu suara motor ya kan? Anda enggak perlu nyebut apakah antum tahu suara motor itu, enggak perlu nyebut motor, tapi diganti dengan al, suara itu. Oh, itu suara yang maksudnya itu. Ya, atau ahdiyah zikriyah, yaitu yang sudah disebutkan isimnya, maka disebutkan lagi dengan al. Contoh. Qad, misalnya anda bilang ke Syekh Reksi misalnya, "Ya Syekh Reksi, qad a'taituka kitaban. Al-an aina al-kitab?" Artinya, "Qad a'taitu laka kitaban." Aku telah memberi kepadamu sebuah kitab. Nakirah. Aina al-kitab al-an? Yaitu, di manakah al-kitab al-an? Al-kitab di sini, di manakah kitab tersebut? Maka ini al-kitab, sini al-nya berfungsi sebagai ahdiyah zikriyah, karena sudah disebutkan lafal kitab sebelumnya. Maka ismul jam'il mu'arrafu billam wal muradul jam'u bil makna lughawi, yang dimaksud dengan jam' di sini dengan makna lughawi, bukan makna nahwi. Faham? Bedanya al-jam' bi makna lughawi dengan al-jam' bi makna nahwi, bil makna nahwi, apa bedanya? Apa bedanya? Rifki, antum enggak tidur kan? Kenapa enggak tidur? Emang lagi meresapi atau gimana? Nah. Antum di sini aja Rifki. Rasanya anda jauh dari antum tuh rasanya gimana gitu? Biar antum enggak tenggelam nanti di bumi nanti bukan. Al-jama' bil ma'na al-lughawi dengan al-jama' bil ma'na an-nahwi. Ada jamak dari segi bahasa, ada jamak dari segi nahwu. Apa bedanya, ikhwan? Jamak dari segi bahasa, apapun lafal yang menunjukkan apa? Jamaah, kumpulan. Gitu. Ya. Tapi jamak dari segi nahwu, yaitu apapun format lafal yang menunjukkan jamaah. Kok ada papan tulis ajib ini. Ana ulangi. Pemaknaan jamak dari segi bahasa. Apa jamak dari segi bahasa? Ya, kumpulan. Apapun lafal yang menunjukkan kumpulan. Ya. Contohnya taib. Al-mu'minun komposisinya lebih dari satu, dua, lebih dari dua kan? Mu'minun. Itu masuk ke dalamnya jamak dari segi bahasa dan jamak dari segi nahwu. Jamak dari segi bahasa karena apa? Karena artinya berarti orang banyak, kaum mukminin yang banyak. Jamak dari segi nahwu karena formatnya adalah apa? Baik nahwu atau sharaf lah, formatnya adalah format jamak. Dia apa? Jamak mudzakkar salim gitu. Baik, kemudian ar-rijal. Ar-rijal juga secara makna bahasa dia merupakan plural ya, para pria gitu. Tapi secara format nahwiyah dia juga karena format nahwu atau sorofnya dengan jamak taksir. Maka disebut formatnya jamak taksir rijal dengan wazan fi'al. Sekarang bagaimana dengan misalnya al-baqor? Ya. Atau ar-rum. Ghulibati rum. Rum telah kalah. Ketika disebut Romawi, itu kan berarti kan menunjukkan apa? Orang-orang Romawi. Rum secara wazan nahwu atau sorofnya, apakah di sini dia dengan sighah jamak, dengan format jamak? Tidak. Enggak ada format jamak-jamak di rum sih. Tapi dia dalam bahasa disebut ism al-jama' al-jinsi atau ismul jins al-jam'i. Begitu. Maka ini secara bahasa dia termasuk apa? Jama'. Ini gitu. Ya. Maka yang dimaksud ismul jama' di sini al-jama' adalah al-jama' dengan makna bahasa. Apapun lafal yang menunjukkan kelompok maka itu termasuk jama'. Ya, ismul jama'. Wa huwa al-lafdhu dallu 'ala jama'atin. Dan dia adalah lafal yang menunjukkan atas jamaah kumpulan. Ya. Taib. Tullabul ilm. Menunjukkan apa? Tullab. Jamaah. Ya, jamaah. Juhala. Jamaah. Aulia. Jamaah juga. Berarti kalau orang jangan dinamakan aulia. Ya kan ya? Udah gitu laki perempuan lagi namanya. Panggilannya Lia. Iya. Iya kan? Kecuali kalau misalnya dia dinamakan seperti Hilyatul Aulia perempuan. Nah itu gak apa-apa. Panggilannya Hilya. Hilya. Jangan panggilnya Aulia gitu kan. Apa yang jauh? Hilyatul Aulia panggilannya Susi. Kan gak nyamuk. Mungkin. Ya. Yeah. Antum nama antum siapa? Aiman, itu jamak atau mufrad? Aiman atau Aiman? Aiman. Jamak dong, bro. Jamak dari Yamin berarti. Iya, Aiman. Lugotan. Tapi hakikatan antum satu. Kalau memang itu jamak secara hakiki, harusnya antum lebih dari satu. Ya Aiman ya. Udah punya istri berapa? Baru satu. Baru satu. Ngomong di pengajian baru satu, ngomong di rumah cukup satu saja. Iya. Ngomongnya gitu. Ada sini wa huwa lafdhu dallu ala jamaah. Berarti aiman itu termasuk lafdhu dal ala jamaah. Fa yashmalul jam'a wa huwa ma lahu mufradun wasmal jam'i wa huwa ma laysa lahu mufradun min lafdhihi wasmal jinsil jam'i. Maka di sini mencakup tiga macam ismul jam' al mu'arraf bil lam. Pertama, apa? Yaitu ismul jamak itu sendiri. Ya. Afwan. Pertama enggak kita sebut ismul jamak, tapi pertama kita katakan yang pertama adalah al jamak, yaitu lafal al jamak. Jamak plural, mencakup segala pluralisme. Ya, bukan pluralisme yang akidah itu, bukan. Plural. Plural. Yang mana ketika disebut plural pasti memiliki bentuk asalnya singular. Ma lahu mufrad, ia memiliki mufrad. Maka setiap yang disebut jama' jama' doang, maka dia pasti memiliki mufrad. Tapi ketika disebut ismul jama', itu tidak mesti bermakna memiliki mufrad. Itu bedanya. Kadang-kadang antum akan mengatakan ada beda, apa beda masdar dengan ismul masdar? Ismul masdar. Karena itu beda itu. Ya, misalnya kalau dharaba yadhribu dharbatan atau dharban itu masdar, tapi kadang-kadang bisa menjadi ada isim masdarnya. Ya. Masdar dengan isim masdar beda. Jamak dengan ismul jamak itu juga ada perbedaan. Nah, ketika antum sebut suatu lafal ini jamak, maka itu pasti ada isim mufradnya. Ya. Kemudian yang kedua wasmal jama' wa huwa ma laysa lahu mufradun min lafdhihi. Ismul jama' adalah penjamaan yang dari lafal jama' tersebut tidak ada singularnya. Maksudnya tidak ada singular dari bentuk lafal jama' tersebut. Lainkan harus dengan lafal lain. Itu yang kedua. Yang ketiga ismul jinsil jama'i, yaitu isim yang mengungkapkan tentang jenis dan mengungkapkan tentang penjamaan dari jenis tersebut. Akan dicontohkan satu persatu nanti, ikhwan. Ini live di mana ya? Live di mana? YouTube atau Facebook? Facebook. Pakai Facebook kan? Hah? Oh, fanpage. Kenapa enggak Facebook? Ana. Passwordnya. Oh, oke. Okay. Tapi enggak ada yang nonton kan? Ada. Antum ngapain nonton Ana? Kita sapa fans kita ya. Tapi jadi yang pertama tadi apa? Al-jama', yang kedua ismul jama', dan yang ketiga ismul jins al-jam'i. Gitu ya. Yang pertama kita sebut al-jama', yang kedua ismul jama', yang ketiga ismul jins al-jam'i. Bagaimana dengan jama'? Jama' yang paling banyak. Karena dia mencakup jama' salim dan juga jama' taksir. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala. Contoh, fal awalu, antum sudah baca belum itu? Kenapa belum baca? Ayat tafadhal. Fal awalu kaqawlihi ta'ala, qad aflahal mu'minun. Wa qawlihi ta'ala, wa idha balagal atfalu minkumul huluma, fal yasta'dinu. Ahsan. Lihat di sini, contoh, qad aflahal mu'minun. Masuk al-jama' ya. Mana lafal al-jama'nya? Siapa yang jawab qad? Yang jawab qad keluar aja. Qad aflahal mu'minun, al-mu'minun ini al-jama'. Dari mana antum tahu jama'nya? Dari waw atau nun? Waw jama'. Hah? Dari mana antum tahu? Oh, anda tahu Ustaz. Sighah, ya. Dari wazannya muf'ilun gitu ya. Mu'minun, taib. Dia jama' mudzakkar salim. Jama' al-mudzakkar as-salim. Dalam firman Allah Ta'ala, wa idza balaghal athfalu minkumul huluma falyasta'dhinu. Al-athfal ya. Nah, ini jama' apa namanya? Taksir. Al-jama' semua ini. Nah, kita lihat tadi kalau misal al-jama' ma lahu mufrad, memiliki mufrad, maka berarti mu'minun punya mufrad. Itu mu'min. Atfal, atfal punya mufrad apa? Tiflun. Bukan teflon ya, tiflun. Taib. Antum lihat di sini, ikhwan. Baik al-mu'minun dengan al-atfal itu memiliki al, ya enggak? Al inilah yang kemudian berpengaruh terhadap maksud dari lafal tersebut. Tapi maksudnya maksud secara usul fiqih, bukan secara bahasa. Kalau secara bahasa jelas, al-mu'minun artinya apa? Orang-orang yang beriman, ini jelas. Dan secara bahasa juga ini menunjukkan lebih dari dua, gitu kan? Tapi al di sini al apa? Ya. Kan al itu kan ada ahdiyah tadi kan? Ada jinsiyah, ada istighraqiyah. Al apa? Maka kita bisa katakan ini jinsiyah bisa, istighraqiyah bisa. Al-Qur'an ini tetap menunjukkan umum berarti. Ya. Kemudian al-atfal, anak-anak. Ya. Anak-anak di sini juga umum. Dia jamak dengan tambahan al dan juga bukan dimaksud ahdiyah, zikri atau dhihniyah. Imma istighraqiyah atau jinsiyah. Oke? Okay? Kalau Anda sebut contoh dari Anda sekarang, contoh dari Anda. Atau dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Ayo. Kenapa ngeliatin Anda? Innamal a'malu binniyat. Ayo sob, silakan yang jawab. Putra, ayo. Pantes hari ini kok Anda belum ngerasain kesegaran dengan mendengar suara antum. Ayo putra, tafadhol. Ayo jawab. Innamal a'malu binniyat. Antum takhrijkan dari potongan hadis ini takhrij usuli. Penjelasan usuli, syarah usuli, tafadhol. Ada bantal enggak? Ayo, fadhal. Al-a'mal. Jelaskan. Dia masuk apa? Masuk al-jama' atau ismul jama' atau ismul jins al-jama' atau gimana? Al-a'mal. Masuknya mana dia? Yang mana? Yang satu, dua, atau tiga? Jangan mikir, ayo. Antum kebanyakan mikir. Jangan nanya, jangan nanya. Jawab, Anda kan suruh antum jawab, bukan nanya. Ayo. Antum kalau misalnya enggak bisa jawab, nanti Anda suruh beli gorengan pakai duit antum loh. Ayo jawab, enggak apa-apa, jawab aja. Yang satu. Bener udah dari tadi gitu dong. Bener udah. Antum kenapa, apa sih antum mikirkan apa? Kan tinggal jawab satu Ustaz. Kan gitu. Ya, antum mikirin es krim Magnum sih dari tadi. Jadi innamal a'malu binniyat. Jamak ya. Jamak dari apa? Ada mufradnya enggak dia? Apa mufradnya? Al-amal, ahsan. Gampang kan? Dan di sini dalam hadis tersebut dia innamal a'malu binniyat, al-amal di sini kan berarti dia jenis apapun dari amal kan ya? Ya kan? Bukan amal yang telah disebutkan sebelumnya, bukan kan? Amal jenis apapun. Maka ini mencakup apa? Umum apa enggak al-amal? Al-amal sini umum enggak? Umum. Taib. Ahsan, tak bagus. Ada lagi yang mau jawab enggak dengan innamal a'malu binniyat? Niat. Hah? Ya? Antum taknya terlalu kenceng hamasnya. Jadinya C. Niat. Apa tadi berarti niat di sini? Jama' bukan? Jama'. Dalam riwayat lain memang innamal a'malu binniyah ada dengan mufrad. Tapi enggak masalah, itu juga nanti bisa menjadi umum dengan penjelasan lain. Tapi niat di sini juga menjadi umum karena apa? Dia jama'. Dan juga ada al. Ya. Dan al di sini bukan menunjukkan ahdiyah. Innamal a'malu binniyat. Taib. Udah ya, yang satu udah paham ya? Ana minta antum coba satu persatu kasih contoh dari Al-Qur'an atau Sunnah atau dari perkataan antum sendiri. Ayo. Dimulai dari Syekhul Islam Afiq. Antum Afiq apa namanya? Ayo Syekhul Islam. Ayo, tafadhol. Syekhul Islam tapi duduknya paling belakang. Yang jamak. Ntar dulu, dia dulu. Ayo, Afiq. Ra'aitul kutubah fil masjid. Mana yang merupakan umum? Al-kutub. Taib. Ahsan. Dia jama' atau ismul jama'? Jama'. Okey, ahsan. Al-masjidnya itu gimana? Umum atau enggak? Enggak. Ma'rifah. Al-kutub juga ma'rifah. Ayo. Dia apa? Bermakna jama'. Makin ngawur antum. Masa Syekhul Islam kayak gitu? Ra'aitul kutuba fil masjidi. Al-masjidnya ada piro? Ada berapa? Ada satu. Lah gimana diumumin satu? Kan umum itu apa tadi? Ma'amma syai'aini fasa'idah. Lebih dari dua kan? Iya. Berarti masjid ini umum bukan? Bukan umum. Atau antum sendiri gak tahu masjidnya masjid apa? Umum atau khas dia? Khas, taib. Ya, biar antum gak deg-degan terus. Antum, coba. Innamal mu'minun ikhwah. Innamah, umumnya. Al-mu'minun, taib. Rawahu At-tullabu fi buyutihim. Taib. At-tullabu fi buyutihim. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mana yang umum? Buyutnya? Umum juga. Jadi tulab-tulab ada di buyut mereka. Khas, kenapa khas? Karena rumah-rumah mereka. Antum tahu enggak rumah-rumah siapa? Enggak tahu. Tulabnya aja antum enggak tahu siapa aja kan? Umum kan? Jadi tulap-tulap itu di buyut-buyut mereka gitu. Ya, di buyut mereka gitu ya, di nenek mereka gitu. Ayat taib, Syekh Miftah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kok anak buah antum jagain gereja? Qul ya ayyuhal kafirun. Al kafirun di sini. Ahsan. Syekh Reksi. Jalastu ma'at tullabi fil masjidi. Tullabnya ini al apa nih? Al apa dulu nih alnya? Tullabnya enggak ketahuan. Ya taib. Jadi kalau misalnya at-tullab di sini maksudnya antum tahu tullab ini maksud kita, maka dia maksudnya apa? Al-ahad nanti jadinya. Taib Hasan. Ikin. Enggak bisa. Ayo jawab, enggak bisa. Enggak ada alasan. Hah? Allah musta'an. Mukafa'an tuh mana potong nanti. Ya? Ayo alui. Ayo. Ajib. Apa ngurusin kamera juga antum jangan-jangan? Ya, jalastu at-tulab fil masjid. Masyaallah, antum dudukin tulab-tulab itu. Yang beneran tuh. Yang pakai Al-Qur'an aja dah kok gitu. Ayat atau hadis. Parah juga nih antum berdua nih, Allahu musta'an. Coba Syekh, bisa? Fadhol. Hah? Belum bisa? Ayo, fadhol antum. Dah ada tadi tulap-tulap mulu yang lain lah. Jangan tulap-tulap mulu. Udah ada tadi, udah. Enggak, al-mu'minun udah tadi. Al-mu'minun udah tadi, ya. Al-mu'minun udah. Yang lain. Akalar rijalu ar-ruzza. Taib. Oh, ya, enggak apa-apa. Oh, kita maafkan. Udah ya tadi putra, pulang. Ayo. Masya Allah. Kalimatnya sekali keluar, kalimatnya itu bikin kita geleng-geleng. Putra-putra, Masya Allah. Ayo. Khuliqal insanu halu'a. Kalau insan di sini masuk ke ismul jama'ah, bukan masuk ke jama'ah. Dia masuk ke ismul jama'ah. Ahsan. Bisa. Taib. Al-mu'minun terus, yang lain. Udah tadi al-mu'minun lah. Al-kafirun udah tadi. Al-musyrikun. Al-wahabiyun belum. Ra'aitu makatib fisuq. Yang mana nih terus? Fi. Yang umir mana? Ra'aitu makatib. Al-makatib. Apa arti makatib? Al-makatib. Meja-meja. Saya melihat meja-meja di pasar. Maktab gitu ya? Maktab ya? Jamaknya makatib gitu. Ah. Antum beli enggak habis itu? Ra'aitul makatiba fis suq. Baik. As-suqnya enggak suq, enggak. Enggak, karena ini mufrad di sini. Baik, ahsan. Itu termasuk jamak juga, baik. Enggak apa-apa. Nah, kita udah tahu contohnya tadi ya. Wa tsani iqra, yang tsani. Wa tsani mithlu kalimah an-nisa fi qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ini yang kedua yaitu ismul jama' ma lahu mufrad. Afwan, ismul jama' ma laysa lahu mufradun min lafdhihi. Dia memiliki mufrad tapi mufradnya harus dari lafal lainnya. Ya gitu. Contohnya di sini mana? Kita di sini surah An-Nisa ayat 34 ada berapa jama' coba yang teman-teman? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ada berapa jama', ikhwan? Dua. Enggak. Ada tiga. Oh, qawwamun itu apa jamak dia? Ar-rijal jamak taksir. Qawwamun itu musyabbah bi jamak muzakkar salim. Ya kan? Mirip kan? Iya. Dia kan wazannya bukan wazan isim fa'il atau isim maf'ul tapi qawwam, wazan musyabbah. Maka di sini yuqawwamun. Kemudian an-nisa, memang an-nisa ini jamak ya. Ya ismul jama' ya. Tetapi apa mufradnya? Al-mar'ah. Harus pakai apa? Unsa ya. Unsa ya. Mar'ah. Enggak, mar'ah. Masa mar'ah gitu? Iya, imra'ah atau mar'ah? Nisa jama'nya. Ya kan? Begitu. Adapun ar-rijal enggak, dia jamak. Qawwamun juga jamak. An-nisa ismul jamak. Seperti tadi juga sebenarnya Rafi ada nas, an-nas. An-nas itu juga ismul jamak. Mufradnya apa? Bukan dia enggak bukan insan. Dia mufradnya ya tergantung dengan apa yang dimaksud dengan nas itu sendiri. Apa ya? Mufradnya an-nas itu apa ya? Ahad. Enak banget kalau gitu semua bisa ahad nanti jadinya. Coba antum cari lagi mufradnya annas. Ya. Kemudian ats-tsalits ismul jins al-jam'i. Apa itu ismul jins al-jam'i? Wa huwa ma yadullu ala akthara min itsnain, Wa yufarraqu bainahu wa bain mufradihi bitta. Ismul jins al-jam'i. Dia isim menunjukkan jenis dan menunjukkan kemajmuan dari jenisnya dia itu. Itu apa suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua dan dibedakan antara ismul jins al-jam'i dengan mufradnya dibedakan dengan huruf ta. Coba yang pakai huruf ta-nya itu yang jama' atau yang mufrad? Ayo, sok, silakan. Ah, yang mufradnya yang pakai huruf ta. Ya. Ah, itu. Ya. Innal baqara tashabaha alaina. Kata orang Yahudi, orang Bani Israil, sesungguhnya al-baqar di sini ismul jins al-jam'i, al-baqar sini. Sementara kalau ditambahkan ta jadi mufrad. Makanya orang-orang di sapi betina. Enggak mesti betina. Itu betina karena ada tak bambu toh gitu dianggapnya awewe. Padahal maksudnya bakorah itu one sapi. Ada one abut kan ya. Ah ini one sapi. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi al-baqarah sama dengan seekor sapi. Tapi kalau misalnya al-baqar jenis sapi, apapun itu sapi, ini jenis sapi gitu loh. Ya. Au bil ya. Ini au-nya kemana nih? Mufradnya dengan ya. Hmm. Nah, Allah ghulibatir rum, ar-rum di sini berarti untuk semua orang Romawi. Jenis orang Romawi. Mufradnya rum adalah rumi. Rumi irami gitu. Ya ar-rum, rum. Jadi ar-rum itu berarti kumpulan orang-orang Romawi, jenis-jenis Romawi, jenis orang umum. Makanya ismul jins al-jam'i. Oleh karena itu ghulibatir rum dengan ta di sini. Atau ta'nits. Ya, karena kadang-kadang untuk menyebutkan suku itu biasanya kadang pakai apa? Pakai ta. Seolah dianggap mu'annas. Coba contohnya qalatil yahudu wan nasara. Qalatil yahud, ya kan? Al-yahud. Al-yahud ism al-jins al-jam'i. Mufradnya apa? Yahudi, gitu. Ya. Begitu. Ayo, fadhal. Wa ammal mu'arraf bi al al-ahdiyyah fa yakunu 'aman idza kana ma'hudu 'aman. Fa qawlihi ta'ala. Antum bacanya ini dong. Amnya baca yang benar, amnya. Aman, aman, ya. Tasdidnya. Wa ammal mu'arraf bi al al-ahdiyyah fa yakunu 'aman idza kana al-ma'hudu 'aman. Qawlihi ta'ala idz qala rabbuka lil malaa'ikati. Anggap za-nya jangan pakai qalqalah antum. Idz qala rabbuka lil malaa'ikati innii khaliqum basharan min thiin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fiihi min ruuhi faqa'u lahu saajidin. Fasajada al malaa'ikatu kulluhum ajma'un. Taib lihat di sini al-mu'arraf bi al-ahdiyah. Ini bisa menjadi umum al-ahdiyah yang telah disebutkan atau difikirkan. Maka dia bisa menjadi umum idza kana al-ma'hudu 'aman jika apa yang disebutkan di benak tersebut itu umum. Jika apa yang dimaksud dari lafal tersebut memang umum bisa. Seperti firman Allah إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب من سكرهم جماعنya mana? Al-Malaika. Ini ahdiyah, antum tahu ya, malaikat-malaikat yang di langit sana ya. Iya. Tapi kan di sini ma'hudnya yaitu malaikat yang dimaksud itu kan umum memang. Makanya ada lafal penekanan fasajadal malaikatu kulluhum. Kulluhum. Nah, kullu ya, ini kullu adalah justru di sini kullu ini enggak disebut di Warqat. Kullu itu adalah format jamak yang paling unggul. Maka ketika ada suatu lafal ditekankan dengan kullu, maka ini menunjukkan umum. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Ya, kata Nabi SAW. Setiap umatku, seluruh umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Kullu. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Berarti umum semua bid'ah. Ya. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian semua, semuanya. Berarti umum ini, umum. Dengan adanya kullu, maka menunjukkan stressing umum. Penekanan umum. Bukankah begitu putra? Udah mandi belum? Ana belum, Pak. Tapi kok segeran anak kelihatannya? Iya. Baik, nah. Lanjut. Fa'in kana al-ma'budu khassan fal-mu'arrafu khassun. Wa qawlihi ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wa bila. Fa'in kana al-ma'hudu khassan, kalau misalnya jamak yang dikenal tersebut itu khusus, maka fal mu'arraf, al-ta'rif di sini, alif lam ta'rif di sini maksudnya khusus bukan umum. Jadi tidak semua yang mu'arraf dengan alif lam ta'rif itu menjadi umum, enggak mesti. Jadi harus dipahami lagi konteksnya. Ini membutuhkan kecerdasan. Ya, dan cerdas itu bisa diasah kok gitu. Ya. Jadi kalau sekarang belum paham, insya Allah bisa paham pada suatu saat. Bukan begitu, putra? Ya, sahih. Kata Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula. Lihat di sini rasula, nakirah. Umum enggak? Enggak. Mutlak dia. Nakirah dia. Inna arsalna ilaikum rasula. Seorang rasul. Berapa? Satu. Umum itu enggak cuma satu. Iya kan? Iya. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus ke Fir'aun. Fir'aun ini apa? Umum atau mutlak? Am atau mutlak? Khas. Kenapa khas? Karena dia isim alam. Orang yang ditentukan Fir'aun. Kayak ada nama. Ana telah memerintahkan Ikin untuk beli gorengan. Baik, sekarang Ikin khas atau am? Khas. Gorengans am, karena ada S-nya jamak ya, gorengans gitu. Ya. Kan maksud gorengan di sini kan berapa jenis gorengan? Ini gorengan itu ismul jins al jam'i dia. Iya, karena enggak apa apa mufradnya apa? Enggak ada. Iya, itu mufradnya itu seonggok bakwan. Nah, itu. Iya, tapi gorengan ismul jins al jam'i, mencakup segala likulli anwa'i gorenganat ya. Gitu. Nah, al mu'arraf. Nah, sini kalau misalnya dia ma'hudnya kama arsalna ila fir'auna rasula. Fir'aun khas. Rasula? Amma tu khas. Mutlak rasulah tanpa al, kama arsalna ila fir'auna rasulah, ya kan, seorang rasul. Seorang berarti menunya sitok satu doang gitu, seorang rasul. Am itu enggak mungkin cuma satu tok. Kalau satu doang itu berarti dia mutlak. Jadi ketahuan dia kan jumlahnya berapa? Satu doang. Mutlak dia. Taib. Kemudian fa'asa fir'aunur rasula. Tadi kan udah rasulan tanpa adanya al sebelumnya. Kemudian berikutnya, maka Fir'aun pun membangkang kepada siapa? Ar-rasula. Ah, sekarang rasulnya pakai al. Maka sekarang udah berubah, bukan lagi mutlak lagi. Ar-rasula udah masuk ke dalam khos, yaitu yang tadi disebutkan. Ini yang disebut al apa? Al-ahdiyah dzikriyah, yang telah disebutkan mazkur. Al-ahdiyah al-mazkur. Ya, yang telah disebutkan lafal rasul, dan rasulnya sendiri ya rasul yang tadi kita sebutkan itu. Walaupun rasulnya siapa namanya ya enggak disebutkan di sini. Maka ini kita memahami al di sini, yaitu al di sini tujuannya untuk apa? Ahdiyah dzikriyah namanya. Maka dia termasuk khas. Termasuk khas. Seperti Anda bilang ke putra, putra alam u'tika kitaban. Kitab, kitab. Hah? Baik. Hal u'tika ay kitab, kitab, ay kitab. Kitab apa? Arba'in Nawawiyah. Lam. Antum murid baru ya? Ana ta'akhkhart fi. Ta'akhkhart fi akhdh al-kitab. Alhamdulillah. Misalnya. Ana hal alam u'tika kitaban ya akhi? Qul na'am, qul na'am. Suwe teman. Tinggal bilang na'am aja gitu loh. Na'am, na'am. Ataitani kitab. Alam u'tika kitaban, kemudian kitab di sini menunjukkan apa? Menunjukkan satu kitab gitu loh. Anak kan sudah pernah ngasih antum satu kitab. Kemudian tanya, aina al-kitab? Nasi tahu, ya, nasi tempe ya. Aina al-kitab? Di manakah al-kitab? Ini apa? Al di sini al-kitab di sini al-nya al apa ya? Ahdiyah al-mazkur atau ahdiyah dzikriyah. Ini kalau misalnya antum ke depannya jangan al-mazkur pakainya. Al-ahdiyah dzikriyah karena itu dikenal. Yang dikenal istilahnya al-ahdiyah dzikriyah gitu. Ya. Misalnya antum lagi nongkrong sama Syekh Reksi di kampungnya di Sukabumi, ya, di Pos Kamling, ya. Nongkrong sambil ngopi, ya. Ya, sambil apa pakai sarung kayak gini, ya. Kemudian sahaya itu kok ada yang ancol-ancolan itu. Nah, kan gitu. Lewat orang. Oh, itu orang. Zalika rajulun. Ya kan? Itu adalah seekor orang. Ya kan? Kan mutlak ya, mutlak ya. Mutlak ya. Kemudian antum cari, deketin. Duh. Kok enggak ono ya? Ya ini Sukabumi rasa Banyumas. Kok enggak ono ya? Ya. Maka ainar rajul, nah kan gitu. Ainar rajul. Di manakah pria tersebut? Ada nah, tersebut mazkur dzikriyah. Ya. Sampai sih paham enggak? Alwi paham enggak? Beneran paham enggak? Dikit-dikit. Rifki? Paham. Putra? Masyaallah. Kalau putra udah paham mana udah tenang hatinya untuk menutup kajian ini, ya. Kita sampai sini aja nah, agak capek juga nah, ada kegiatan abis ini insyaallah. Tapi kita cukup sampai sini ikhwah sekalian. Jazakumullah khairul jazak atas kalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat ana dan juga antum. Barakallahu fi ilmikum. Jazakumullah khairul jazak. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.